Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedar Alun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lux Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klotes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 30 Maret 2021 bersama saya Rangga dan rekan saya Ilham. Terima kasih rekan Rangga. Kita awali berita pagi ini dari Lhokseumawe. Syedar Alun dari Lhokseumawe diberitakan, ratusan mahasiswa bersama puluhan aparatur desa Aceh Utara saling baku hantam dengan aparat kepolisian dan petugas keamanan lainnya di depan pintu masuk gedung DPRK Aceh Utara. Amatan Serambi FM, aksi saling dorong-mendorong itu terjadi di saat mahasiswa dan aparatur ingin masuk ke dalam gedung lantaran menerobos dinding penahanan aparat keamanan. Awalnya para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Kemudian aksi itu tiba-tiba ricuh lantaran para peserta aksi tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh para perwakilan anggota DPR Aceh Utara saat menjumpai peserta aksi. Saat itu terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian, sehingga ada peserta aksi yang mengakui mendapat kekerasan dari petugas keamanan. Bahkan polisi juga mengamankan satu peserta dari peserta lainnya. Koordinator lapangan Eri Ezi mengatakan dua peserta aksi yang menerima kekerasan dari petugas keamanan, yakni seorang mahasiswa Edi Fakhrul Razi dan aparatur desa Faisal. Ia menyayangkan sikap represif dengan petugas keamanan. Mereka juga akan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi ini ke pihak Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum lainnya. Kita lanjut lagi berita pagi ini Syedar Alun. Setelah dari Lhokseumawe, kali ini ada berita dari Aceh Jaya. Bersama laporan Rizky Bintang. Syedar Alun, kapal Aceh Hebat 1 yang berlayar dari Pulau Simelu menuju Pelabuhan Calang Aceh Jaya dikabarkan mati mesin di tengah laut. Kapal Aceh Hebat 1 berlayar dari Pulau Simelu pada Minggu sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan mengalami mati mesin setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 6 jam. Salah satu penumpang kepada Serambi mengatakan jika hal tersebut membuat panik para penumpang, di mana seluruh penerangan kapal ikut mati. Ia menjelaskan, saat mati mesin seluruh penerangan dalam kapal lebih dulu mati daripada mesin kapal. Kapal baru bisa berlayar kembali pada jam 3 dini hari. Menurutnya, setelah mati mesin pertama sekali, kapal kembali berlayar dan dalam durasi 2 jam kapal berlayar. Ia mengatakan, kondisi tersebut sangat membahayakan, mengingat posisi saat ini berada di tengah laut. Syedar Alun, setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari PD. Syedar Alun, Satnarkoba Polres PD berhasil menangkap pemuda berinisial ABL bin Hanafiah, 45 tahun, warga Gampung Bate, Kecamatan Mora 3, Lawung PD. Polisi nyaris ditipu ABL sebab pelaku buru-buru membuang sesuatu ke sungai saat disergap polisi. Tapi polisi berhasil menemukan di aliran sungai Gampung Bate yang belakangan diketahui sabu. Kapolres PD AKBP Zulhir Destrian SI KMH melalui Kasat Narkoba Ibtu Erwo Guntoro mengatakan ABL bin Hanafiah diringkus polisi setelah adanya laporan warga bahwa pelaku sebagai pengedar sabu. Polisi melakukan penyergapan terhadap ABL dengan menyaru sebagai pembeli. Pelaku menyepakati melakukan transaksi di pasar ikan Gampung Bate. Saat hendak disergap, ABL mengetahui kalau itu polisi dan membuang sabu ke dalam sungai yang terletak di belakang pasar ikan. Ibtu Erwo menjelaskan anggotanya harus turun ke sungai dan berhasil menemukan barang bukti 4 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik seberat 14,24 gram. Polisi juga menyita satu ponsel jenis Nokia dari tangan ABL yang kini telah ditahan di sel Mapolres Pidi untuk proses hukum. Disebutkan sabu itu diperoleh pelaku dari pengedar sabu di Kampung Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli. Syadaralun dari Pidi, kita beralih ke Nagan Raya. Syadaralun, puluhan warga Desa Gunung Sapek, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya kemarin. Warga datang mengadukan dugaan penyimpangan dana desa, serta menyerahkan temuan inspektorat hingga 400 juta, belum dipertanggungjawabkan untuk diusut oleh pihak penegak hukum. Aksi warga yang berjalan damai di Kejari Nagan Raya diterima Kajari Dudi Mulya Kesuma SH didampingi Kasih Intel Heru Dwi Admojo SH dan Kasih Pisus Dedek Sumarta Suwir SH. Selain menerima berkas yang diserahkan perwakilan warga Khairuman, pihak Kejari juga mendengarkan sejumlah penjelasan warga di ruang pertemuan Kejari setempat. Khairuman kepada wartawan mengatakan, aksi mereka ke Kejari karena setelah temuan audit inspektorat terkait dana desa tahun 2016 dan 2017 di desa mereka yang tidak diselesaikan oleh Kecik dan pihak desa. Ia menyebutkan ada temuan yang melebihi nilai 400 juta lebih yang belum dipertanggungjawabkan. Khairuman yang sebelumnya mengaku sebagai tuhapet menyatakan dengan diserahkan ke pihak kejaksaan sehingga kasus itu dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, untuk informasi nasional, ada kabar seputar Mendagri minta kepala daerah secepatnya tindak lanjuti pengaduan pelayanan publik. Syadaralun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dan program vaksinasi menjadi kunci pengendalian COVID-19 di Indonesia. Penurunan kurva kasus aktif nasional, baik secara jumlah maupun persentasenya dan peningkatan tingkat kesembuhan, merupakan pengaruh positif dari pelaksanaan PPKM Mikro dalam 10 pekan. Pada perpanjangan PPKM Mikro periode 23 Maret hingga April 2021, diperluas hingga Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan, ke depannya PPKM Mikro tentu akan terus ditingkatkan dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kriterianya akan diperketat lagi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa program vaksinasi akan menembus 10 juta orang penerima vaksin, sehingga kecepatan harian dari tenaga vaksin di Indonesia sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari. Untuk vaksin gotong royong Sinopharm, diharapkan dapat mulai digunakan pada April 2021 dan akan segera diundangkan keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis vaksinasi. Syadaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional mancanegara. Info pagi dari Yangon, Myanmar, merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi ini untuk edisi Selasa 30 Maret 2021. Syadaralun, pasukan keamanan Myanmar tidak peduli dengan warga sendiri yang menuntut pembebasan para pemimpin yang terpilih secara demokrasi. Pada Sabtu 27 Maret 2021, tindakan brutal pasukan keamanan dan polisi menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk anak-anak, selama protes anti-kudeta. Ini menjadi hari protes paling berdarah sejak militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di negara itu. Bersamaan dengan militer Myanmar yang merayakan Hari Angkatan Bersenjata dengan parade di ibu kota negara. Pengunjuk rasa telah berunjuk rasa di kota-kota di seluruh negeri selama hampir 2 bulan menuntut pemulihan demokrasi. Junta militer yang sekarang menjalankan negara telah berulang kali menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil untuk mempertahankan kekuasaan. Kantor PBB Hak Asasi Manusia lewat tweet menyebutkan pihaknya menerima laporan korban tewas, termasuk anak-anak, 100 luka-luka di 40 lokasi, dan penangkapan massal. Kekerasan ini memperparah ketidakabsahan kudeta dan kesalahan para pemimpinnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, Demikian informasi pagi edisi Selasa 30 Maret 2021. Informasi pagi ini juga Anda bisa dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com serta follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shadar Alone, wassalam.